harimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Kasih tepuk-tepuk lagi dong yang paling meriah buat Davita di sini, Mas Bo.